بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam kajian online membahas sirah dari para khulafaur rasyidin, yang dimana kita masih berada dalam pembahasan sirahnya khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas beberapa isyarat yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pengangkatan Abu Bakar sebagai pemimpin pengganti beliau, di mana ya di antaranya Nabi SAW telah memilih Abu Bakar untuk menjadi Amirul Hajj sebagai pemimpin rombongan haji yang melaksanakan ibadah haji sebelum haji wada atau hajatul wada, yakni haji perpisahan yang dilakukan bersama Rasul SAW. Jadi beliau menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin jamaah haji. Demikian juga Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar sebagai imam sholat pengganti beliau. Ketika Nabi SAW mulai sakit, maka yang ditunjuk oleh Rasul SAW sebagai imam untuk menggantikan beliau adalah Abu Bakar. Demikian juga Nabi SAW memerintahkan umat untuk kembali kepada Abu Bakar kalau mereka tidak menemui Rasul SAW. Bagaimana? Ya, yang dikisahkan ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, jika kami tidak mendapati engkau, maka siapa yang kami temui?" Maka kata Nabi SAW, "Temui Abu Bakar." Temui Abu Bakar Siddiq. Ini semua adalah isyarat-isyarat yang menunjukkan ya bahwa Abu Bakar merupakan pengganti Rasul SAW ya sepeninggal beliau untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sikap Abu Bakar Siddiq ya ketika menghadapi wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita semakin kuat ya, menunjukkan bahwa Abu Bakar memang sosok yang layak untuk menjadi pemimpin kaum muslimin pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika para sahabat ya mereka tidak tahu harus bersikap apa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, bahkan Umar bin Khattab yang dikenal dengan karakternya yang demikian kuat tidak kuasa ya tidak bisa menguasai dirinya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka Abu Bakar Siddiq menunjukkan leadership yang luar biasa, kepemimpinan yang luar biasa, di mana beliau beliau radhiyallahu taala anhu ya memberikan pengarahan ya, bisa mengendalikan diri dan memberikan pengarahan kepada kaum muslimin ketika itu. Mari kita simak beberapa riwayat yang menunjukkan sikapnya Abu Bakar Siddiq ya dalam menghadapi wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang diriwayatkan tentang sikapnya Abu Bakar Siddiq ya menghadapi wafatnya Rasulullah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, ini hadis yang menunjukkan demikian perasanya hati Abu Bakar Siddiq. Dia paham bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa 'ala mimbar faqala 'abdun khayyarahu Allahu baina an yu'tiyahu zahratad dunya wa baina ma 'indahu fakhthara ma 'indah." Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini beberapa hari menjelang wafatnya beliau, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar, kemudian beliau mengatakan, ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah dia akan diberikan bunga-bunga dunia, keindahan dunia atau diberikan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahtara ma indah. Maka kemudian ternyata hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, fabaka Abu Bakar. Ya. Faqala fadainaka bi abaina wa ummahatina. Ya. Maka ketika itu Abu Bakar menangis. Ya. Dia kemudian mengatakan, ya, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami menjadi jaminan bagimu wahai, menjadi tebusan bagimu wahai Rasulullah. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa para sahabat bertanya-tanya, kenapa syekh ini, yakni kenapa orang yang tua ini, karena Abu Bakar termasuk orang yang sudah tua ketika itu ya, usianya hanya berpaut 2 tahun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa syekh ini menangis? Ya, sungguh mengherankan. Jadi para sahabat yang lain tuh enggak paham dengan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara keindahan dunia dengan apa yang ada si Allah, ya mereka mengira ini orang lain. Mereka mengira bahwa yang disebutkan oleh Nabi ini adalah salah satu dari hamba-hamba Allah yang demikian banyak. Tapi Abu Bakar, ya, beliau paham bahwa ini adalah isyarat wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabaka, maka kemudian beliau pun menangis. Baru kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya, fakana Rasul sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyar wa kana Abu Bakar a'lamu nabihi wa kana Abu Bakar a'lama nabihi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ternyata yang diberikan pilihan itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar adalah orang yang paling memahaminya. Artinya beliau yang paling paham bahwa ini adalah isyarat wafatnya Rasul alaihi salatu wasalam. Kita bisa melihat bagaimana ya sifatnya Abu Bakar atau sikapnya Abu Bakar Siddiq. Sehingga layak sekali kalau beliau itu dijadikan pemimpin pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling paham apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, jadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam itu wafat di rumahnya Aisyah. Jadi beliau wafat ketika itu sebelum zuhur. Beliau melihat, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin Abi Bakar adiknya Aisyah masuk ke dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam rumahnya Aisyah sambil membawa siwak. Maka kemudian Aisyah paham kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan siwak tersebut. Lalu beliau meminta siwaknya Abdurrahman bin Abi Bakar, kemudian menghaluskannya dan memberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi rafiqil a'la. Ya, jadi Nabi berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau bersama teman-teman yang memiliki ketinggian, ini para nabi, para siddiq, para syuhada. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat meninggal dunia. Ya. Nah, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq sedang berada di suatu tempat. Artinya beliau radhiyallahu taala anhu tidak berada di masjid atau tidak berada di sekitar rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu di pagi harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menampakkan diri beliau di hadapan para sahabat kemudian tersenyum kepada para sahabat, sehingga Abu Bakar berhusnudzon. Beliau berprasangka baik bahwa kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah membaik. Ya, yang biasanya beliau menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, maka ketika itu karena melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah keluar menampakkan wajah beliau kepada para sahabat, maka Abu Bakar mengatakan bahwa ini kondisinya baik, ya udah enggak apa-apa saya tinggal. Maka yang ada ketika itu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Umar. Setelah mendengar, ya, berita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Umar bin Khattab berdiri. Kemudian beliau mengatakan, "Inna rijalan minal munafiqin yaz'umuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tuwfiya." Sesungguhnya orang-orang dari kalangan munafiqin, mereka mengira bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamat. Dan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mati, tidaklah meninggal dunia, walakinnahu dhahaba ila rabbih kama dhahaba Musa ibnu Imran. Akan tetapi beliau pergi, ya, menemui Rabb-nya sebagaimana Musa bin ibnu Imran, ya, menemui Rabb-nya. Faqad ghaba an qaumihi 40 lailah. Ya, coba kita lihat bagaimana goncangnya Umar, ya. Dia tidak bisa menerima berita wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau membuat ya, membuat takwil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini enggak meninggal. Faqad ghaba an qaumihi 40 lailah. Musa itu menghilang dari kaumnya selama 40 hari, tsumma raja'a ilaihim ba'da an qila qad mat. Lalu kemudian dia kembali menemui kaumnya setelah dikatakan bahwa ya Musa telah meninggal dunia. Ya, antum bisa lihat ini bagaimana goncangnya Umar bin Khattab sehingga dia membuat ya takwilan-takwilan. Nabi itu enggak meninggal dunia, dia hanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa wallahi, kata beliau, dan demi Allah, la yarji'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama raja'a Musa. Maka sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kembali sebagaimana Musa kembali. Falyaqta'anna aydi rijalin wa arjulahum za'amu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam mat. Maka kata Umar bin Khattab, sungguh aku akan memotong tangan orang-orang dan juga kakinya, ya, kaki dari orang-orang yang mengira bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Lihat bagaimana kondisi Umar. Umar yang kita ketahui bahwa beliau memiliki karakter yang demikian kuat, ya. Memiliki karakter yang demikian keras. Ternyata tidak sanggup untuk menghadapi kenyataan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Bahkan sampai kemudian ya beliau mengancam akan memotong tangan dan kaki orang yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, ya? Ketika itu Abu Bakar berada di luar, baru kemudian beliau mendengar kabar wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kembali. Fa aqbala Abu Bakar hatta nazala ala babil masjid hinna balaghahu al-khabar. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau kembali, ya, beliau masuk ke pintu masjid ketika telah sampai khabar wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Wa Umaru yukallimun nas. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masih berkata-kata di hadapan manusia. Walam yaltafit ila syai' hatta dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Aisyah. Dan Abu Bakar Siddiq tidak berpaling sama sekali dengan apa yang terjadi pada diri Umar sampai beliau masuk, ya, ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Aisyah, menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal dunia di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat ya, seorang pemimpin dia punya prioritas, ya, entar ngurusin Umar nih, entar sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, temui dulu jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat bagaimana kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, ya, dia menghadapi beberapa permasalahan, tapi ada yang harus diprioritaskan. Ini Umar lagi ngomong-ngomong seperti itu, tapi apa? Pastikan dulu keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, musajjan fi nahiyatil bait. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berada di pojok rumah, alaihi burdun hibarah. Kemudian beliau ditutup, ya, di jenazah beliau ditutup oleh sebuah apa, sepotong kain. Fa aqbala hatta kasyafa an wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala thumma aqbala alaihi faqabbalahu. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu membuka, ya, selubung tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, membuka selubung wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun, ya, mendekati dan menciumi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana tenangnya Abu Bakar Siddiq. Ini yang kita butuhkan, ya. Yang namanya pemimpin itu bukan dari sisi emosionalnya mampu membangkitkan emosi seseorang, tidak. Tapi kita membutuhkan pemimpin yang tenang, ya, pemimpin yang bisa bersikap berhati-hati dalam mengambil keputusan, ya, tidak, kalau bahasa Jawanya, gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq. Dia lihat dulu, dia masuk ke kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, menemui jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menciumi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Ya. Tsumma qala bi abi anta wa ummi. Ya. amma al-mautatu lati kataballahu alaika faqad zuqtaha thumma lan tusibaka ba'daha mautatun abadan. Kemudian beliau mengatakan, ya, demi bapak dan ibuku, adapun kematian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu, maka sesungguhnya engkau telah merasakannya. Kemudian engkau tidak akan lagi merasakan kematian setelah ini. Qala thumma raddal burda ala wajhi Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma kharaja wa Umar yukallimun nas. Kemudian beliau pun meletakkan kembali kain yang menutupi wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun keluar dan dalam keadaan Umar radhiyallahu anhu masih berbicara kepada manusia. Ya. Kemudian beliau pun mengatakan kepada Umar, "Ala rislika ya Umar." Ya. "Hendaknya engkau tenang wahai Umar. Ansit, diamlah." Ya, beliau memerintahkan Umar untuk diam. Karena Umar masih saja mengatakan, ya, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam wafat, maka aku akan potong tangan dan kakinya. Ya. Fa'aba ila ayyatakallam, maka Umar pun, ya, menolak apa yang diperintahkan oleh Abu Bakar. Ya, dia terus-menerus melanjutkan ucapannya. Falamma ra'ahu Abu Bakar la yansitu aqbala 'alan nas. Maka ketika Abu Bakar melihat Umar tidak bisa ditenangkan, ya, tidak bisa diam, maka Abu Bakar pun meninggalkan Umar lalu menjumpai manusia. Ya. Qala falamma sami'a an-nasu kalamahu aqbalu 'alaihi wa taraku Umar. Maka ketika mereka melihat Abu Bakar As-Siddiq, ya, menjumpai mereka, maka mereka pun meninggalkan Umar. Ya, ketika tahu bahwa Abu Bakar ini akan menyampaikan sesuatu. Dan kita tahu sendiri bagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di hadapan para sahabat ketika itu. Dalam hadis Abdullah bin Umar, ya, yang telah kita sebutkan pada pertemuan beberapa hari yang lalu, ya, para sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, kami para sahabat, ya, menghitung-hitung atau mengira-ngira siapa orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW. Maka mereka sepakat, yang pertama kali adalah Abu Bakar, kemudian yang kedua adalah Umar, yang ketiga adalah Uthman. Ya. Maka ketika mereka melihat sosok yang paling mereka, yang mereka anggap sebagai sosok yang terbaik pasca Rasulullah SAW, ini mulai mendatangi mereka dan seakan-akan dia akan memulai suatu pembicaraan, aqbalu alaihi wa tarku Umar. Maka mereka pun menghadap kepada Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Fahamidallaha wa athna alaihi thumma qal. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, meninggikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan, ya, ayuhan nas, innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya dia telah meninggal dunia. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullaha fa inna Allah hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Hidup dan dia tidak akan pernah mati. Qala thumma tala hadhihi al-ayah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutil in qalabtum ala aqabikum وَمَنْ يَقْلِبْ عَلَىٰ أَقِبَيْهِ فَلَيَدُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Ya. Kata Abu Bakar, ya, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Tidaklah Muhammad itu, melainkan dia hanya seorang Rasul. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ. Telah berlalu sebelum beliau para Rasul. أَفَإِمَّا تَأَوْ قُتِلْ in qalabtum ala aqabikum, apakah ketika dia meninggal dunia atau dia terbunuh di medan pertempuran, in qalabtum ala aqabikum, kemudian kalian berbalik ke belakang, ini murtad, ya. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an. Barang siapa yang berbalik, ya, barang siapa yang berbalik ke belakang, murtad dia, maka dia tidaklah membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada asy-syakirin, orang-orang yang bersyukur. Ya. Ketika mendengar ya ayat tersebut, ya, para sahabat seakan-akan mereka tidak mengetahui atau tidak pernah, ya, tidak pernah mendengarkan ayat tersebut. Padahal ayat ini adalah ayat yang biasa mereka baca. Ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, fa wallahi laka'anna an-nasu lam ya'lamu anna hadhihi al-ayah nazalat hatta talaha Abu Bakar yauma idzin. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seakan-akan, ya, demi Allah, kata beliau, demi Allah, beliau bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, seakan-akan, ya, manusia baru manusia yang hadir tidak tahu, lam ya'lamu, mereka tidak tahu, anna hadhil ayah nazalat, bahwa telah turun ayat ini. Jadi seakan-akan mereka lupa bahwa ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Nabi SAW itu pasti akan mendapatkan kematian, pasti akan menemui kematian. Ya, qala hatta talaha Abu Bakar yauma idzin, sampai kemudian Abu Bakar membacakan ayat itu, ya, pada hari tersebut, pada hari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa akhadha an-nasu an Abi Bakar fa inna ma hiya fi afwahihim, maka mereka pun, ya, mengambil ayat tersebut dari Abu Bakar dan kemudian membacakan ayat tersebut dengan mulut-mulut mereka. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutil in qalabtum ala aqabikum. Ya, Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul, sungguh telah berlalu, ya, sebelum beliau, sebelum dia, ya, para rasul, apakah ketika dia meninggal dunia, ya, kalian dia meninggal dunia atau terbunuh, kalian kemudian kembali murtad, ya, kembali ke belakang murtad dari agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fa qala Abu Hurairah qala Umar wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakar talaha. Ya, fa akirtu hatta waqa'tu ila al-ard ma tahmiluni rijlaya. Ya, kata Abu Hurairah, ketika mendengar Abu Bakar As-Siddiq membacakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, beliau mengatakan, demi Allah, ya, ketika Abu Bakar membaca ayat tersebut, aku baru sadar. Ya, baru aku sadar dari apa yang aku katakan, lalu, ya, waqa'tu ila al-ardi ma tahmiluni rijlaya. Kemudian aku pun terjatuh di atas bumi atau di atas tanah, ya, ma tahmiluni rijlaya, di mana kakiku tidak sanggup lagi untuk menahan tubuhku. Wa araftu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad mat. Baru itulah aku sadar, kata Umar bin Khattab, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah tiada. Ya, demikian keadaan para sahabat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu yang dikenal, ya, sebagai orang yang kokoh, sebagai orang yang keras, tidak bisa menguasai dirinya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Tapi sikap yang berbeda kita dapati dari sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau dengan tenang, ya, beliau dengan tenang masuk ke kamarnya Aisyah, menemui jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menciumi wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dengan tenang keluar dari rumahnya Aisyah, menemui Umar, menyuruh Umar untuk tenang, kemudian menemui manusia, membacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang membuat semua orang tersadar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah benar-benar wafat. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ya, afa imata aw qutil in qalabtum ala aqabikum. Ya. Ya, ini menunjukkan demikian demikian tingginya kepribadian Abu Bakar Siddiq, demikian agungnya kepribadian Abu Bakar Siddiq, sampai ketika beliau kehilangan sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap bisa mengendalikan diri beliau, ya, sehingga wajarlah kalau Abu Bakar Siddiq ya, menjadi khalifah yang pertama, menjadi pemimpin kaum muslimin, menggantikan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kisah bagaimana Abu Bakar Siddiq menghadapi wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dulu ya kajian sirah kita sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan besok kita akan kisahkan bagaimana pengangkatan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam bismillah taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahdu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.